thank you. Oke, Ilma, ya. Dan langsung dikasih satu tebang buat rekan-rekan semuanya. Koleksi terbaru dari yang punya Song Disip ada Aku Rapopo. Aku Rapopo, kita bermain bersama Song Disip MC. Okay, terima kasih. Aku Rapopo sudah dikasih koleksi terbaru dari yang punya Soul Disip ya.